Matlazimus saqal qilmi adalah apabila ada huruf yang ditasjid setelah huruf mat tabi'i dalam satu kalimat, maka cara membacanya adalah dibaca panjang tiga alif. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli dabbatin ad-dhammatul kubra. Oke, kita baca bersama ya. Min kulli dabbatin ad-dhammatul kubra. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Min kulli dabbatin ad-dhammatul kubra. Wa khalaqal janna fawqahum saffatin. Oke, kita baca bersama ya. Wa khalaqal janna fawqahum saffatin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa khalaqal janna fawqahum saffatin. Fa idza ja'atis sakhatu kul atuhajjunana. Oke, kita baca bersama ya. Fa idza ja'atis sakhatu kul atuhajjunana. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Fa idza ja'atis sakhatu kul atuhajjunana. Waladdallina ayyuhadhdalluna. Oke, kita baca bersama ya. Waladdallina ayyuhadhdalluna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Waladdallina ayyuhadhdalluna. Wassaffati saffa malhaqqatu. Oke, kita baca bersama ya. Wassaffati saffa malhaqqatu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wassaffati saffa malhaqqatu.